rasa cinta satu sepintas. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau saya bilang satu akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satu akan menjumpa. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau saya bilang satu akan berpindah karena susah ya. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Cinta,